Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah semata yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Wa min rahmatihi wa taufiqih, termasuk dari rahmat Allah dan taufiknya dijadikannya mawatimul khair, musim kebaikan, di mana dilipat gandakan pahala padanya, diampuninya dosa, agar mereka lebih semangat bersungguh-sungguh menambah amalan ibadah dan ketaatannya kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beberapa waktu lebih diistimewakan, memiliki khususiyah yang itu tidak dimiliki oleh waktu-waktu yang lain, yang diistilahkan syarhus zaman, keutamaan waktu, kemuliaan waktu. Dan Allah memilih mengutamakan apapun yang Dia kehendaki. Jalla fi'ula. Dalam Quranul Karim Allah sebutkan di surat At-Taubah 36, inna izzatash shuhur 'indallah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sungguh bilangan bulan di sisi Allah 12 bulan. Itu di kitabullah, di hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Empat darinya adalah bulan-bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka jangan kalian zalimi diri kalian padanya. Hal ayat. Inna iddatasyuhur indallah 12 syahran fi kitabillah 12 bulan yang ma'ruf bermula dari Muharram berakhir dengan Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum, empat darinya adalah bulan-bulan haram, disebut bulan haram karena punya nilai lebih, keutamaan dan keagungannya, dan haramnya peperangan di bulan-bulan itu. Satu menyendiri, tiga berurutan. Satu yang menyendiri adalah Rajab, makanya disebut Rajabul Fard, karena sendirian. Tiga berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka jangan kalian zalimi diri kalian padanya. Jangan kalian zalimi diri kalian padanya. Sebagian mufassirin mengembalikan dhamir itu kepada itsna asyara syahran fihinna, kembali kepada 12 bulan. Jangan kalian maksiat, jangan kalian durhaka kepada Allah. Atau fihinna anfusakum, dan itu dinisbatkan kepada Imam Abbas, kembalinya kepada arba'atun hurum, empat bulan yang haram. Tentu haramnya maksiat kapanpun dan dimanapun, tetapi dia punya nilai lebih kalau di bulan-bulan haram. Tidak sama maksiat di bulan itu dengan maksiat di bulan-bulan yang lain. Benar, kejelekan tidak akan dilipat gandakan, tetapi kaifiahnya secara kualitas dan nilai tidaklah sama. Kejelekan dilakukan di bulan biasa dengan di bulan-bulan haram. Wahaiya, fala tadlimu bina anfusakum. Dari Abu Bakr radhiyallahu ta'ala an, qala khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman nahr, Rasulullah khutbah di hari nahr 10 Dzulhijjah. Qala, yang beliau sampaikan, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu samawati wal ard. Sungguh zaman, ini tahun, telah berputar kembali seperti kondisinya di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Asana isna asyara syahra minha arba'atun hurum, setahun itu 12 bulan, empat darinya bulan-bulan haram. Salat mutawaliyah, tiga berurutan, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab mudhar alladzi baina Jumadah wa Sya'ban, dan Rajab mudhar yang terletak antara Jumadah al-akhir dan Sya'ban. Al-Hadid, qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard, berputar tahun itu kembali seperti awal Allah ciptakan, seperti kondisinya ketika Allah ciptakan langit dan bumi. Yang dimaksud para ulama hadis jelaskan, kalau dulunya musyrikin biasa mengotak-ngatik bulan haram semau hawa nafsu mereka, yang semestinya mereka tahu haram peperangan di situ, misalnya itu di Dzulhijjah. Menurut mereka terlalu lama nunggu Dzulqa'dah, nanti Dzulhijjah, nanti masih Muharram lagi, masih 3 bulan baru boleh perang. Terlalu lama, karena mereka sudah gemes, sudah tidak tahan untuk balas, untuk perang. Maka sudah, mereka halalkan Dzulqa'dah untuk perang padanya. Lalu bagaimana keharaman Dzulqa'dah? Mereka ganti, mereka tunda, diundur di bulan yang lainnya, sehingga berubah keharaman bulan-bulan haram. Itu yang Rasul katakan, telah kembali zaman berputar kembali seperti kondisinya. Artinya 4 bulan itu tetap 4 bulan haram, tidak boleh dirubah-rubah semau mereka. Karena seperti itu awal Allah ciptakan zaman, di hari Allah ciptakan langit dan bumi. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, artinya ini menjelaskan kepada kita besarnya fadilah dan keutamaan yang dimiliki di dalam bulan haram dan kita berada di Dzulhijjah, bahkan kita sudah melewati beberapa hari di mana ini hari ke-7 dari Dzulhijjah. Keutamaan yang begitu besar di Bukhari dari Ibn Abbas, dari riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas, Rasulullah SAW menyebutkan, ma min ayyamin العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Tiada hari yang amalan saleh padanya lebih Allah cintai dari hari-hari ini, yang 10 pertama Dzulhijjah. قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak pula jihad di sabilillah. Ini hatta jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan soleh apapun di 10 pertama Dzulhijjah. Kalau wala jihad di sabilillah, Rasulullah jawab, tidak pula jihad di sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi walam yasif min dalika bisyai, kecuali orang yang keluar dengan jiwa raganya, harta bendanya, dan kembali tanpa membawa pulang apa-apa. Artinya dia terbunuh dan hartanya pun dia infakkan di sabilillah, seperti dalam riwayat lain yang Rasulullah katakan. Idzan yuqalu jawazu wa tustashhad. Sudah maupun terbunuh dan itu nilai berharga mahal harta. dan engkau pun syahid terbunuh di medan perang. Jihad paling afdol dengan jiwa dan harta bendanya, semuanya dia lepas lillah. Kecuali yang seperti itu jihadnya. Selama belum sampai seperti itu, maka jihad pun tidak bisa mengalahkan keutamaan amalan saleh di 10 pertama Dzulhijjah. Paling dicintai Allah, paling afdal di sisinya. Hadis kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menunjukkan amalan yang semula mafdul, rendah fadilahnya, bisa berubah menjadi lebih afdal dari yang semula lebih afdal darinya. Di syarofis zaman, karena keutamaan waktu yang diamalkan padanya amalan tersebut. Zikir misalnya, jadi bagi jihad, jauh jihad lebih afdal. Salat sunnah, qiraatul Quran, sedekah dan yang lain-lainnya. Namun karena syarafuz zaman, karena keutamaan waktu, maka yang semula di bawah ini fadilahnya jadi lonjak, naik, tinggi. Makanya sahabat katakan, tidak pula jihad di sabilillah, tidak bisa mengalahkan itu, wala jihad. Tidak pula jihad. Ini jauh lebih afdol ketika dilakukan di 10 pertama Dzulhijjah. Apabila keutamaan pahala di bulan ini atau 10 pertama ini diriwayatkan dalam banyak atsar, sebagiannya ada kelemahan dzat, tapi secara umum menunjukkan adanya keutamaan. Antara lain dari Ibnu Abbas, hadza wa ziyada wal amal fi hinna yudha'af bi sab'uma. Ditambah fadilah amalan soleh di 10 pertama ini dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Demikian pula asar disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Laisa yawm a'zam 'inda Allah min yawm al-jum'ah." Laisa al-'ashr. Tiada hari yang lebih afdal di sisi Allah dari hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama. Bahkan Rasulullah katakan sallallahu alaihi wasallam, afdalus shalawat, salat paling afdal, salatul fajr yaumul jum'ah, salat fajar subuh di hari Jumat. Bisa rosi zaman karena keutamaan waktu. Tidak ada yang lebih afdal dari hari Jumat kata Ibnu Umar kecuali 10 pertama Dzulhijjah. Karena yang Rasulullah katakan dari itu. Fa innal amala fiha ya'dilu 'amala dzana. Karena amalan saleh di hari-hari itu sebanding dengan amalan satu tahun. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Tiri dan juga Imam Qatadah bin Di'amah Sadusi rahimahumullah, mereka katakan saumu kulli yaum minal ashr ya'dilu sana. Puasa setiap hari di 10 pertama ini, tentunya kecuali hari ke-10, itu sama dengan puasa setahun. Bahkan lebih dari itu, riwayat hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, kana yuqal fi ayyamil ashr, ini disebutkan, kalau Anas yang menukilkan disebutkan, beliau dari Sidharus Sahabah radhiyallahu an, artinya itu yang beliau nukil dari kibar Sahabah. Yuqal bi kulli yawm alfu yawm, pada setiap hari itu sama dengan 1000 hari. 3 tahun kurang lebih ini. Wa yawmu Arafah ashratu ala, bahkan di hari Arafah itu sama dengan 10.000 hari, khusus di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Asar-asar yang kalau secara umum kata Imam Mujahid Ibn Jarr, al-amalu bil ajab yudha'af, yang jelas amalan saleh di 10 pertama Dzulhijjah dilipat gandakan. Tadi lebih terperinci sebagian a'immah, 1000 hari, 10.000, setahun. Secara umum Mujahid katakan yudha'af, yang jelas dilipat gandakan. Yang jelas seperti yang Rasulullah katakan, paling afdalnya amalan saleh, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu a'immatus salaf rahimahumullah, para imam, sangat memanfaatkan momen berharga ini yang enggak lama. Kita tinggal 3 hari ke depan berakhir. Mereka sangat memanfaatkan peluang besar ini untuk memperbanyak pahalanya, bekal untuk masing-masing kita di yaumul qiyamah. Sa'id bin Jubair, rawi hadis ini dari Ibn Abbas, mamin ayyami, idza dakhala al-'ashr ijtahada ijtihadan kada an la yutaqa alayh. Sa'id sendiri karena dia meriwayatkan paham, kalau sudah masuk 10 pertama beliau bersungguh-sungguh memperbanyak amal ibadahnya, memperbanyak ketaatannya, manfaatkan betul. Hampir-hampir sampai dikatakan gak bisa ditiru. Hampir-hampir orang gak mungkin bisa melakukannya karena luar biasa sih. Memakmurkan hari-hari terbatas ini dengan amal saleh. Dan beliau pula yang mengatakan sehi la tutfi'u surujakum bilai tujibu ibadah, jangan kalian padamkan api kalian di malam hari. Beliau kagum dengan ibadah, dulu lampu api, artinya yang dipadamkan ini kalian bangunlah malam hari pun, makmurkan, hidupkan dengan sholat, zikrullah, qiraatul Qur'an. Demikian beliau kagum dengan ibadah yang diperbanyak di hari-hari ini. Rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Demikian mereka sebagai suri teladan kita. Dalam ibadah dan amal solehnya, terutama memasuki waktu-waktu yang istimewa musim khair yang Allah berikan kepada mukminin, mukminat, agar mereka lebih beristihad dalam amal soleh ini. Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang menunjukkan keutamaan besar hari-hari yang istimewa ini adalah sumpah Allah. Dan Allah bersumpah dengan apapun yang Ia kehendaki dan makhluknya. Dan jika Allah bersumpah dengan sesuatu, berarti menunjukkan keutamaan sesuatu itu, besarnya nilainya, besarnya kemuliaannya, besarnya keagungannya, sehingga Allah bersumpah dengannya. Allah katakan walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, kata makhluk Ibnu Hajjaj dalam riwayat Abu Rozak, hiya afdalu ayyamis sana, ayyamul ashr, itu hari-hari terafdal dalam satu tahun, 10 pertama Dzulhijjah. Allah bersumpah dengannya walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, karena keagungannya Allah bersumpah dengan menyebutnya afdalu ayyamid dunya, hari-hari dunia yang paling afdal. Demikian pula Allah bersumpah di ayat lain, wa syahidin wa masyhud, demi yang bersaksi dan demi yang dipersaksikan. Ala riwayat, di antaranya yang menyebutkan syahid adalah hari Arafah, masyhur yaumul Jum'ah, atau sebaliknya, sebagian menyebutkan syahid yaumul Jum'ah, masyhur yaumul Arafah, dan khusus yaumul Arafah. Allah turun ke langit dunia membanggakan hamba-hambanya yang wukuf di Arafah pada siang itu. Allah banggakan di hadapan para malaikatnya alaihissalam. Allah bersumpah juga dengan hari Arafah, yang itu merupakan salah satu dari 10 pertama Dzulhijjah. Juga semakna dengan itu sumpah Allah wasyafi wal watr, disebutkan oleh Imam Ka'bul Ahbar rahimahullah ta'ala, ikhtarallahu zaman, Allah pilih waktu zaman. Wa ahabbu zaman ilallah al-ashhurul hurum, maka yang paling Allah cintai adalah 4 bulan haram. Wa ahabbu al-ashhurul hurum ilallah dzulhijjah, bulan-bulan haram yang paling Allah cintai dzulhijjah. Wa ahabbu dzulhijjah ilallah al-ashhurul awal, dan dari dzulhijjah yang paling Allah cintai 10 pertama darinya. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita keutamaan-keutamaan besar terhibur, agar itu menjadi motivasi bagi setiap mukmin untuk mau beribadah dan menambah amal solehnya. Terkhusus di situ ada pula yaumun nahr, hari penyembelihan. Ini Idul Adha 10 Dzulhijjah termasuk 10 pertama, di mana dari hadis Abdullah bin Qurr di Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW katakan, "A'zamul ayyam 'indallah yaumun nahr tsumma yaumun nahr." Yaumun qarr dalam lafaz lain. Hari paling afdal di sisi Allah adalah hari nahr 10, hari tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian hari-hari yang berikutnya hari tasyrik. Kata hadis Ibn Hajar rahimahullah, dia menjadi hari yang paling afdal mutlakon, secara mutlak, karena terkumpul padanya ummahat al-ibadah, induk-induk ibadah, semuanya ibadah-ibadah agung, sholat, penyembelihan, tawaf, ibadah, pergi haji, zikrullah, yang mana ibadah-ibadah ini tidak mungkin bisa dilakukan di selain hari ini 10 Dzulhijjah. Makanya dia menjadi hari yang paling afdal di sisi Allah. Terlebih Rasulullah juga sallallahu alaihi wasallam, beliau yang menyebutkan terkait amalan seorang mukmin di tanggal 10 tersebut, ma'amila ibnu Adam amalan yauman nahr afdal min hirafatid dam. Bani Adam tidaklah beramal saleh di hari itu lebih afdal baginya dari menumpahkan darah yang menyembelih kurbannya. Fatayibu fiha anfusakum. Maka Rasul katakan, baiklah jiwa kalian dalam melepasnya. Artinya ketika kalian berkurban, ikhlaskan, benar-benar mengharap pahala di sisi Allah dari harta kalian yang terbaik, terhalal. Dan itu amalan kalian yang paling afdal di hari itu. Bahkan karenanya Syekhul Islam rahimahullah berpendapat itu amalan terafdal. Penyembelihan kurban. Karena Rasul yang mengatakan Bani Adam tidaklah beramal di hari itu lebih afdal dari penyembelihan kurbannya. Artinya itu amalan dia paling afdal, paling mulia. Udhiyah, kurban yang dia sembelih lillah. Dan itu juga terjadi atau dilakukan di salah satu hari dari 10 pertama Dzulhijjah. Amalan-amalan sholat. Jika ini sekilas tentang keutamaan dan ibadah di bulan Dzulhijjah, ironisnya banyak muslim yang terlalaikan darinya. Artinya orang biasa-biasa saja menyambutnya, gak ada ibadah lebih, tidak ada semangat lebih, beda dengan hari-hari yang lain. Padahal itu paling afdolnya, paling dicintai oleh Allah. Sementara keumuman mereka kalau mematuhi 10 terakhir Ramadan semangat dan bagus. Kalau 10 terakhir yang itikaf-itikaf, yang bersedekah bertambah semangat sedekahnya, yang berzikir, tilawatul Quran dan lain-lain, qiyamul lail. Padahal kalau kita perhatikan Rasulullah SAW mengatakan secara umum, ma min ayyamin, tidak ada hari secara mutlak, tidak ada yang lebih afdal dari 10 pertama Dzulhijjah, termasuk Ramadan di dalamnya. Hanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, termasuk ghaflah, kelalaian, lalai orang, tertipu dengan terlewat baginya 10 ini hari demi hari dia lewati. Gak ada istimewanya bagi dia, amalannya ya sama seperti amalan dia yang lain hari-hari biasa. Tidak dia istimewakan, tidak dia jadikan itu momen berharga, menambah lebih banyak ibadah dan amal solehnya. Ghaflah, padahal begitu besar fadilah, Ta'ala dan keutamaannya, seperti yang Allah dan Rasulullah SAW sebutkan dalam nusus dalil-dalil yang telah kita sampaikan sebagiannya. Ikhwani wa akhibati rahimani wa rahimakumullah, kalau itu keutamaan ibadah dan amal soleh secara umum di 10 pertama Dzulhijjah, maka secara khusus pun fuqaha rahimahumullah menyebutkan beberapa amalan yang disyariatkan di 10 ini, antara lain siam, puasa, sunnah dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah. Kata Hafiz An-Nawawi rahimahullah dalam Rawdah, termasuk sunnah masnun puasa 10 pertama Dzulhijjah tadlibat, menjelang 10 gak masuk ghairi tadlibat. Hal yang serupa disebutkan oleh Abu Bakar Al-Qisni rahimahullah, sahih Kifayatul Ahya dari kitab Syafi'iyah ma'ruf kecil Syafi'iyah. Disunahkan yustahab puasa 10 pertama Dzulhijjah. Itu pula yang disebutkan oleh Al-Marjawi dari Fuqaha Hanabilah, disunahkan puasa 10 pertama Dzulhijjah bila nizah, tanpa ada perselisihan di antara ulama, terutama paling afdolnya Yaumut Tasyrik di Arafah 9 Dzulhijjah, karena Rasulullah SAW sebutkan yukafir sanatul ladzi qablah, menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Itu pula yang disebutkan oleh Majduddin Abdul Barakat rahimahullah, termasuk sunnah puasa 6 hari Syawal setelah Ramadan, puasa 10 pertama Dzulhijjah, terlebih secara khusus Abdul Barokat katakan paling lebih ditekankan hari Arafah dan sehari sebelumnya, hari Tsariyah, hari ke-8. Senada dengan itu disebutkan oleh Marjawi rahimahullah, lebih ditekankan lagi Arafah dan sehari sebelumnya. Bahkan seperti Islam juga Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyampaikan hal yang sama. Sepuluh pertama sunnah, terlebih khusus utamanya hari Arafah dan sehari sebelumnya tanggal 8. Juga Ibnu Hazm rahimahullah dalam Muhalla menyebutkan kami mensunahkan, pendapat kami itu sunnah puasa di seluruh pertama Dzulhijjah. Kata Ibnu Rajab, dan yang ma'ruf diketahui menjaga mengamalkan puasa 10 pertama ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Dan telah lalu tadi asar dari Hasan Basri bin Musili dan Qatadah, dan keutamaannya 10 tahun, 10 hari, 10 hari, 10 hari. Jadi itu kata Ibnu Rajab, sunnahnya puasa 10 pertama qaul aktsarul ulama au katsir minhum, pendapat mayoritas atau banyak dari fuqaha Islam. Kata Hafiz dalam Fathul Bari, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena ini lebih menyenangi untuk mengqadha Ramadan di 10 pertama bulan Hijriah. Ini kalau kamu punya hutang Ramadan sakit misalnya berapa, kapan dibayar? Umar senang untuk kamu bayarnya di 10 pertama ini karena keutamaannya. Fadilah besar hari-hari ini secara zaman. Tidak ada amalanmu yang lebih afdal di sisi Allah dari 10 pertama ini. Terlebih kamu membayar rukun puasa Ramadan. Maka disenangi itu oleh Umar radhiyallahu taala. Walaupun sebagian ulama lain, Ishaq Ibnu Rawuya, Syekh Bukhari, Ahmad Ibnu Hanbal, Muhammad sendiri, ada dua riwayat. Yang satu sesuai dengan Umar, yang satu lah kata beliau. Artinya tidak sesuai untuk dikatakan afdalnya dibayar di 10 pertama Dzulhijjah dengan alasan ini hari-hari lebih patutnya untuk memperbanyak masnunat nawafil. Namalah sunnah, bukan dipakai untuk bayar wajib qadha Ramadan. Apa ini atau itu syahid bahwa tidaklah Umar berpendapat demikian kecuali karena mengingat keutamaannya dan fadilahnya. Selain Umar juga disebutkan dari Abu Hurairah dalam Musannaf Ar-Razzaq, ketika Abu Hurairah ditanya seseorang, aku punya hutang Ramadan, kis kalau aku puasa 10 pertama dulu lalu aku bayar Ramadan. Kata Abu Hurairah, jangan, kamu bayar Ramadan dulu di 10 pertama ini. Ini juga menunjukkan keutamaan yang beliau pahami tentang 10 pertama Dzulhijjah. Selain sahabat, dari ini dinukilkan itu dari apa dengan Rabah, dinukilkan itu dari Ibrahim An-Nakhai dan Sa'id bin Jubair dari para alimah tabi'in. Kata Ibn Abi Syaibah dari riwayat Ibn Aus, kana Muhammad yasumul asr. Muhammad, yaitu Muhammad bin Sirin, imam tabi'in, terbiasa beliau puasa, menjaga puasa di 10 pertama Dzulhijjah ini. Jadi telah lalu asar dari Al-Qaq Ibn Abi Rabah. Kalau ini tentang puasa, atau sebelum itu riwayat Aisyah radhiyallahu anha di Muslim, ma'ra'ait Rasulullah qa'iman al-ashr qat. Aku enggak pernah melihat Rasul puasa 10 pertama ini sama sekali. Azhar Aisyah ini dijawab oleh para ulama yang pertama, mungkin Rasul tidak puasa, yang dimaksud Aisyah, karena arif, memang ada halangan, mungkin saat beliau sakit atau safar atau yang semisalnya, sehingga beliau tak sempat puasa. Atau yang kedua, yang pertama ini jawaban Nawawi rahimahullah. Yang kedua, selain Nawawi yang pertama juga Qurtubi menjawab seperti itu. Jawaban yang kedua, Aisyah menyampaikan sebatas apa yang beliau ketahui radhiyallahu anha. Dan Rasulullah SAW menggilir ke istri-istrinya, hari ini fulana. Mungkin ketika bersama Aisyah, beliau tidak puasa. Sehingga itu yang Aisyah nukilkan, tidak pernah melihat Rasul puasa. Ya sebatas beliau tahu, wal'alim huja'alam al-layalam. Yang tahu menjadi hujah di atas atau bagi yang tidak tahu, belum sampai kepadanya hadis. Atau jawaban ketiga yang ulama sebutkan, bahwa atau nah, jawaban kedua ini dinukilkan juga oleh Nawawi. Yang ketiga, Rasulullah tinggalkan ini karena kekhawatiran beliau kalau itu diwajibkan atas umatnya. Seperti itu beliau lakukan di tempat-tempat lain, ibadah lain. Seperti kiam Ramadan awalnya beliau lakukan sunnah, tapi melihat semangat besar para sahabat sedemikian rupa, khawatir Rasul kalau ini diteruskan nanti bisa-bisa wajib bagi umatnya. Sementara beliau bin Muminin Ra'ufur Rahim dan ini memberatkan, maka beliau tinggalkan karena itu. Oh, zaman-zaman tasyrik, waktu masih syariat turun, bisa berubah, bisa diwajibkan. Nah, mungkin ini pun demikian, Rasul enggak melakukan itu seperti Aisyah, sebatas yang Aisyah nukilkan, karena kekhawatiran beliau kalau itu diwajibkan bagi umatnya. Ini juga dimunculkan oleh Qurtubi, jawaban rahimahullah ta'ala. Atau jawaban lain, kata Imam Ahmad rahimahullah, yang dimaksud tidak pernah puasa Aisyah, katakan yang dimaksud secara penuh 9 hari penuh semuanya Rasul puasa, itu yang dinafikan Aisyah. Dan ya tamin, sangat mungkin karena yang Aisyah katakan sha'iman al-ashr qat, 10 pertama ini, tapi tidak menafikan kalau mungkin Rasul dalam puasa di hari 1, hari ketiga, hari ke-9, beberapa hari darinya. Amrin itu jawaban fuqaha terkait pernyataan Aisyah radhiyallahu anha yang menafikan Rasul tidak pernah puasa. Wal hadis umum, dan yang memang itu menjadi syariat jelas-jelas bagi umatnya, perkataan Rasul sallallahu ma min ayyamin al-amalu salih fiha ya habba ilallah min hadihi al-ashr, ada amal salih yang lebih Allah cintai dari 10 ini. Amalan saleh umum termasuk di dalamnya puasa dan berhalal. Yang kedua yang sangat disunahkan adalah iktsar min zikrillah, berbanyak zikrullah. Firman Allah, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat, agar mereka berzikir menyebut nama Allah di hari-hari yang ma'lum. Jumhur mufassiri menafsirkan ayyam ma'lumat ayyamul ashr, 10 pertama Zulhijjah, agar mereka memperbanyak mengagungkan nama Allah, yadhkuru smallah di hari-hari yang ma'lum ini, 10 pertama Zulhijjah. Perintah Allah. Di Musnad Ahmad, namun dari riwayat Ibn Umar dan Ibn Abbas, ma min ayyam a'zam wa la ahabbu ilayil amal fihinna indallah min hadhihi al-ayyamil ashr. Tiada hari yang lebih agung, lebih dicintai Allah amalan padanya dari 10 pertama Dzulhijjah ini. Paling dicintai Allah amalan soleh, paling afdal di sisinya. Fa'atiru fihinna minat tahlil wa tadbir wa tahni, perbanyak oleh kalian tahlil, ucapan la ilaha illallah, tadbir, ucapan Allahu Akbar, tahni, ucapan alhamdulillah. Perbanyak oleh kalian di hari-hari ini. Secara khusus Rasulullah SAW ajarkan untuk di hari-hari ini memperbanyak zikrullah. Nah, dia termasuk amalan saleh. Al-amalu bihinna termasuk zikrullah. Amal. Mutlak, pikir secara mutlak. Dinukilkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah menangi ini sunnah bagi beliau ketika melihat binatang-binatang kurban yang sudah disiapkan untuk disembelih. Ya, melihat binatang kambing diikat, sapi ditambatkan saat itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Profesor ketika melihat binatang-binatang kurban Imam Syafi'i, Imam Ahmad secara mutlak, kapan pun di 10 pertama Dzulhijjah ini. Mungkin Imam Syafi'i rahimahullah melihat keumuman ayat wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka dari binatang-binatang ternak. Zikrullah, zikir kepada Allah, disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin. Para ulama bagi ada yang disebut zikrul mutlak, ada yang disebut zikir muqayyad, secara mutlak dan secara muqayyad dibatasi. Walaupun dalam hal ini tidak ada asar yang diketahui dari Rasulullah SAW, tapi itu masyhur dari a'immah salaf fuqaha'ul Islam, sehingga dalam mazhab Imam Ahmad takdir mutlak di setiap waktu, dimulai semenjak masuk Dzulhijjah, awal satu Dzulhijjah sampai Yaumul Id 10, tanggal 10 Dzulhijjah. Adapun muqayyad dimulai dari sholat fajar hari Arafah. Dari sholat fajar hari Arafah, subuh hari Selasa, esok Selasa. Ini setelah sholat lima waktu, berdikir imam dan makmum masing-masing, bertakbir sampai sholat asar di akhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Ini yang mukanya di setiap usai sholat lima waktu, dari Arafah subuh sampai asar akhir hari tasyrik. Demikian upaha sebutkan, dan itu masyhur ma'ruf dalam mazhab Imam Ahmad. Yang ketiga yang disebutkan, jamak bainal mutlak wal muqayyad, yang jamak antara yang zikir mutlak dan zikir muqayyad. Maka itu dimulai dari sholat fajar hari Arafah sampai Yaumul Id, atau istilah orang 24 jam. Namun yang lebih kuat, takbir mutlak ini jadi awal Dzulhijjah. Takbir mutlak dari awal Dzulhijjah sampai akhir hari tasyrik. Karena pendapat pertama mutlak sampai hari Id, lah bukan sampai hari Id, tapi sampai akhir tasyrik 13 Dzulhijjah. Akan dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah, berakhir di akhir hari tasyrik 13 Dzulhijjah. Mutlak diperbanyak zikrullah di hari-hari itu semua. Muqayyad tetap dari subuh Arafah sampai asar hari-hari tasyrik. Walaupun permasalahan ini wajib, artinya mungkin seseorang merasa cukup dengan zikir-zikir yang dia baca usai sholat lima waktu misalnya, itu dia cukup. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah berawal, berawal, kursi, dan lain sebagainya. Maka lama ya boleh saja kalau dia merasa cukup dengan itu, karena Allah pun katakan dengan nisa, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ. Karena kalian selesai sholat, berzikirlah kepada Allah berdiri, duduk, dan berbaringnya kalian. Adapun sifat takbir yang didapati dari a'immah, immah itu dengan dua kali takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi hamd. Diulang 3 kali atau sunnahnya juga takbir ini dikeraskan bagi lelaki muslim. Nah, ini suara keras masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, Allahu Akbar. Demikian. Adapun nisa muslimah, cukup yang di sebelahnya mendengar kalau dia bertakbir. Suara dia agar tidak menimbulkan fitnah, maka tidak disunahkan untuk keras. Dan untuk penjagaan syariat terhadap kehormatannya, hal-hal yang disyariatkan untuk lelaki tidak disyariatkan untuknya demi menjaga fitnah dan kehormatan dia. Takbir tidak perlu keras, cukup yang sebelahnya benar. Talbiyah lebih baik, Allahumma lebih baik. Keras bagi lelaki, perempuan tidak perlu keras, cukup dirinya sendiri mendengar kalau dia talbiyah. 3 putaran pertama tawaf, laki disunahkan harwalah, lari-lari kecil. Perempuan tidak. Sa'i antara Safa Marwah melewati satu titik ke titik berikutnya disunahkan lari. Laki, perempuan tidak boleh. Nah, ma'ruf fitnah, cukup bagi dia jalan sopan santai. Kan boleh. Itu terkait zikrullah. Dari para sahabat Rasulullah SAW dinukilkan itu dari Ibni Umar, Abu Hurairah, bahkan mereka disebutkan keluar ke pasar bertakbir dan bertakbir orang bersama takbir mereka. Diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq. Tidak ada niat lain bagi keduanya kecuali itu. Ke pasar bukan untuk dalam rangka belanja, mumpung belanja misalnya sekalian takbir. Tidak ada niat kecuali untuk takbir. Sehingga bertakbir kaum muslimin bersama mereka. Akar kata Afid aku juga disebutkan oleh Baihaqi dalam sunannya, juga Imam Bahrawi dalam satu sunnah. Demikian perkara ini ma'ruf di kalangan salaf rahimahullah di hari-hari ini. Kata Yazid ibn Abi Ziyad, diriwayatkan oleh Kiryadi dalam Ahkam al-Idain, aku melihat Imam Sa'id bin Jubair, Mujahid bin Jabr, murid Ibn Abbas keduanya, juga Abdurrahman ibn Abi Layla, atau 2 dari mereka bertiga, lupa Yazid bin Abi Ziyad. Imam tiganya atau 2 dari 3 ini, Sa'id bin Jubair, Mujahid, dan Abdurrahman ibn Abi Layla, ma'ruf ibn Abi Layla imam. Waman ro'ayna min fukoha innas, dan yang kami tahu dari para fukoha ulama-ulama di umat ini di zaman itu, yaquluna bil asyr, mereka pada berzikir bertakbir di 10 pertama ini mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. artinya itu ma'ruf di mata salaf, bukan hal baru. Bahkan enggak jauh dari zaman kenabian, tabi'in a'immah. Bahkan tadi Abu Hurairah dan Ibnu Umar, sahabat. Al-Marruzi atau Al-Marwazi afwan, Al-Marwazi rahimahullah juga menyebutkan riwayat dari Imam Maimun bin Mahram, Imam Tabi'i. Qala adrasun nas, aku dapati orang-orang, beliau Imam Tabi'i ketika mengatakan aku dapati orang, yani imam itu orang di zamannya dari kibar tabi'in. Terus kita disa'id, Zubair, Mujahid, nah, atau bahkan yang beliau dapati dari zaman para sahabat, mereka tabi'in, hidup di zaman para sahabat masih ada. Kata Maimun bin Mahram, aku dapati mereka, wa innahum la yukabbiruna fil ashr, mereka pada takbir di 10 pertama. Enggak cukup itu, kata Maimun, hatta kuntu usyabbihuhu bil amwaj min karatiha. Bahkan aku, kata Maimun, menyerupakan itu seperti ombak di lautan karena banyaknya. Kamu kalau berdiri di pantai, ombak kan, pernah berhenti ombak itu? Nggak akan berhenti, terus datang dan gemuruh kan, suaranya rame, suara air ini. Ini baru selesai nyampe di bibir pantai, Okso datang, datang lagi, terus demikian rame. Artinya Maimun bin Mahram menyerupakan itu karena Madinah gemuruh, gempar dengan suara takbirnya para sahabat dan tabi'in. Mereka pada bertakbir karena banyaknya, karena ramainya. Sama kata Maimun, aku serupakan seperti ombak. Kata Maimun, innana fadna'osu bintakihimu terdiri. Tapi sayang umat sudah banyak mengurangi, meninggalkan takdir ini. Syibhul mayyit, orang mati gak ada suaranya, gak ada takdirnya, diem. Ini ghaflah, hari-hari istimewa ini lewat tanpa ada, sama seperti hari yang lain, gak ada. Gak ada yang takdir, gak ada yang zikir, gak ada ini syiar. Adalah salah seperti itu. Makanya kata Maimun yang mengeluh, kira kalau Maimun hidup di zaman ini, apa yang akan beliau katakan? Kira-kira qatnaqatu fi tarkihi mustadbir, orang sudah banyak mengurangi, artinya sudah meninggalkan amalan mulia ini. Asar dimukilkan oleh Ibnu Rajab dalam Fathul Bari secara kualitas. Secara umum, atau sebelum itu, termasuk tentunya dari amalan saleh selain zikrullah dan puasa, sedekah, sedekah. Inna sadaqatu fi'u ghadabarrab kama yusbihul ma'un nar. Sedekah itu memadamkan murka Allah bagaimana air memadamkan api. Wasadaqatu burhan, Rasul juga katakan sedekah itu burhan, burhan ala sidqi sahibiha, sidqi iman sahibiha, bukti yang sangat jelas atas keimanan orangnya. Ini kalau bukan karena iman, siapa mau? Ngapain? Dia cari dengan keringat, capek. Berintah dikubil khairi lasyadi. Mal. Sangat cinta dan sayang dengan hartanya. Untuk dia keluarkan begitu saja tanpa mukobil. Kalau jual beli wajar kamu keluar uang dapat barang. Nah ini gak ada cara makai di kamu dapati. Murni pahala. Burhan. Makanya menunjukkan kebenaran atau kekuatan iman orangnya. Sudah kok tilawah Al-Quran dan segenap amal soleh yang lain, birrul walidain, doa dan yang lain-lainnya. Beberapa kebaikan yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim untuk dia perbanyak, khusus di waktu-waktu istimewa seperti ini, istighfar, tuba, iman wajada fi sahifati istighfaran kathira. Karena bahagialah seorang hamba yang mendapati dalam lembaran catatan amal dia istighfar yang banyak padanya. Rasulullah SAW istighfar sehari lebih dari 60 kali atau 100 kali sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak istighfar kepada Allah, silaturrahim, silaturrahim kepada kerabatmu, isya'u salam, menyebarkan salam amalan saleh. Di antara sahabat pun di Bukhari di Adabul Mufrad disebutkan kalau mereka berdua sahabat jalan kemudian mendapati pohon besar terpisah, yang ini ke sebelah sini, yang ini ke sebelah sini, ketemu lagi paling berapa detik saja, yusallim ba'dhuhum 'ala ba'd, kembali tahu assalamualaikum, menyebarkan salam. Tidak lagi tahu pasal yang aneh. Kalau kamu temui saudaramu salah dan mereka bertemu lagi walaupun hanya sekedarnya terpisahkan sejenak oleh pohon, lagi tadi amin dihidupkan insyaallah. Amal ma'ruf benar yang dihunggar, munasohah, bernasehat, ihsan, ila jiran, buatan baik kepada tetanggamu dan Jibril alaihissalam, mazala yusini diljar hatta banantu ana usayu warhid. Terus wasiat Jibril itu kepada aku, kata Rasul. Tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Karena seringnya sampai-sampai Rasul katakan aku ingat dia akan jadi kena waris. Yang tak akan-akan jika meninggal termasuk ahli waris adalah tetangga. Tak akan-akan karena seringnya diingatkan dan diwasiatkan berbuat baik kepada tetangga, kaitan rahmat dan perbuatan baik kepada anak yatim, menjenguk orang yang sakit, adarul amanah, menjaga dan menunaikan amanah, wal hirs, semangat dan penuh semangat untuk mengerjakan nafilah. Makanya kata Ibnu Rajab, sebagaimana sholat fardu lebih afdal di 10 pertama ini dibanding sholat fardu di waktu-waktu yang lain, seperti itu pula sholat-sholat nafilah lebih afdal dari nafilah yang dikerjakan di hari-hari yang lainnya. Jadi perbedaannya, selain tentunya menjaga salamatus sadr, keselamatan dada, artinya bersih dari alil, bersih dari iri dengki, dari permusuhan, dari kebencian, bersih dari penyakit-penyakit kalbu. Orang tidak sadar kalau kebaikan dia itu menumpuk. Kita beramal bukan hitung-hitungan tentunya, tapi kalau seandainya dia tahu ini, tanpa dia sadari banyak kebaikannya. Dalam satu tahun, kalau kamu menjaga sholat-sholat qadhiyah, sholat qobliyah, ba'diyah, dalam satu tahun berarti kamu mengumpulkan 4.320 rakaat. Insyaallah, rakaat yang banyak sekali. Witir, kalaupun itu hanya satu rakaat witirnya, dalam satu tahun berarti 360 rakaat. Dua rakaat duha, kalaupun seandainya cuma dua rakaat sholat duhanya, setahun berarti 720 rakaat. Sehingga kalau semuanya dikumpulkan 5.400 rakaat. Besar. Orang mungkin disuruh kumpulkan, apa kuat? Tapi tanpa dia rasa dalam setahun tiap hari dia jaga qobliyah, ba'diyah, duha, witir, jauh berbeda orang yang menjaga muwadhabah ma'al-hirs terhadap sunnah-sunnah ini dengan yang malas dan yang salah-salah. Wa innaka lam ma sajata lillahi sajda illa rafa'allahu biha darajat. setiap kali kamu sujud, Allah angkat derajatmu, Allah muliakan. Satu kali sujud, kita lakukannya. Ketika sahabat minta untuk bersama Rasulullah di jannah, Rasul katakan tidak, ta'ini ala nafsika bitasrati sujud, bantu aku pada dirimu perbanyak sujudmu, perbanyak sholatmu, perbanyak sholatmu, terutama yang sunnah-sunnah. Nafilah disyariatkan, disunahkan untuk menambal kekurangan-kekurangan dia pada sholat fardunya. Ada dalam hari kursi Allah katakan uduru hali abdi min nawafin, lihat apakah hambaku itu punya nafilah-nafilah malam-malam sunnah, menambah derajatnya, kesempurnaan dalam imannya kepada Allah. Al-Muhim, semua ini mengingatkan kita untuk orang lebih bersemangat. Semestinya yang semacam ini menjadi terbit motivator bagi kita, menjadi cambuk untuk kita lebih memperbanyak ta'ah dan amal saleh. Dan a'immah, para ulama salaf rahimahumullah, sifat mereka seperti disebutkan pada biografi Imam Al-Hafidz Abdurrahman Ibn Abdurrahman Ibn Abi Abdurrahman, bahwa kalau saja seandainya dikatakan kepada beliau bahwa malaikat al-maut ada di depan pintu, ini datang untuk mengambil nyawanya, niscaya beliau tidak sempat, tidak ada waktu untuk menambah amal solehnya. Disebutkan oleh Dhahabi dalam Siyar Al-Mubala. Yang dimaksud menunjukkan karena mereka seluruh waktunya ibadah, seluruh umurnya ta'ah, ketaatan. Beda dengan orang lain, orang-orang belakangan yang santai-santai, banyak kosongnya, banyak sia-sia waktunya, entar mendekati kematian baru tua, baru sadar, insya memperbanyak amal soleh saat itu. Kalau dirinya mau mati baru semangat. Wakafkan itu tanah ini. Infakkan ini. Bukan demikian salah. Seperti disebutkan, bahkan kalau kematian malaikatul maut sudah di depan pintu ini, nggak ada yang mau dia tambah. Apa yang mau dia tambah? Setiap hari dia dalam kebaikan, dalam tambahan. والعبادات. رحمة الله عليهم ورضي الله تعالى عنهم. Teladan bagi kita, walaupun mungkin kita masih jauh untuk menyamai mereka, tetapi paling tidaknya seperti disebutkan wa tasabbahu illam takunu mithlahum inna tasabbuha bil kirami karimu, serupailah mereka-mereka itu, contohlah. Walaupun kamu gak bisa seperti mereka persis ibadahnya, amalannya, karena usaha menyerupai orang-orang besar adalah kemuliaan. Menyerupai orang-orang mulia adalah kemuliaan. Paling tidaknya ada kesungguhan, ada upaya untuk kita meniru jejak contoh yang mereka berikan semangatnya. Seperti saya itu juga, jangan padamkan lampu kalian di malam hari, bangun ibadahlah. Kagum beliau dengan banyaknya ibadah di malam-malam itu. Beliau sendiri perbanyak ibadah lebih di hari-hari yang lain, hampir-hampir tidak bisa untuk ditiru. Ikhwanukum, ada yang bertanya terkait 9 Zulhijjah puasa mengikuti pemerintah atau Arab Saudi. Jawaban ini sudah lama dijawab berkali-kali, seperti fatwa dari Syekh Ubaid, bahwa tetap kita mengikuti pemerintah masing-masing dengan pemerintahnya, dan itu syariat, artinya kita ahlu sunnah. Walhamdulillah diajarkan demikian, mengikuti dan bersama pemerintah kita dalam syiar-syiar mulia, puasa, iman, dan amalan-amalan saleh yang lain, jihad dan yang lainnya, bersama hukumah, ulatul umur yang mengurusi agama dan urusan dunia kita. Al-Muhim bersama pemerintah. Beda, mereka wukuf hari Senin, sementara pemerintah dengan ketetapannya Arafah tanggal 9, ya ikutilah pemerintah. Yakini bahwa puasa Arafah kamu, yang Rasulullah katakan menghapus setahun yang telah lalu, di hari Selasa. Seperti Suyuti Asindi rahimahumullah menerangkan hadis saumukum yauma yasumun nas wa fitrukum yauma yufthirun nas, puasa kalian di malam hari orang pada puasa, id kalian di hari orang pada id. Yang dimaksud orang di situ hukumah, ulatul umur, karena mereka yang tentukan, sehingga serempak dan sehati bersama pemerintah. Mereka tentukan kalau itu puasa kapan awal Ramadan, Id kapan masuk satu Syawal. Serupa dengan itu Arafah penentuan kapan tanggal 1 Zulhijjah, kapan tanggal 9-nya, pemerintah yang atur, dan itu hak wewenang mereka. Kita mentaati dan mengikutinya. Fa waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita di musim-musim khair. Manfaatkan tinggal beberapa hari ke depan, hari-hari yang istimewa dan mulia di sisi Allah. Perbanyak ibadah, perbanyak amal khair, perbanyak ketaatan, amal saleh, untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak. Waffaqakumullah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.